taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj As-Salafi fi At-Tarbiyah wal Islah, buah karya Syekh Abdullah bin Shalal Al-Baylan hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang kaidah bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka meyakini akan wajibnya melazimi manhaj Nabi dalam berdakwah ila Allah. Ya'taqiduna wujuba luzumi al-minhaj an-nabawi fi ad-da'wati ila Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membaca sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam rahimahullahu taala tentang seorang syekh yang ma'ruf terkenal dengan sunnah, tetapi syekh tersebut sedang berusaha dalam rangka mendakwahi sekelompok manusia, sekelompok jamaah, yang mana jamaah tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, mereka berkumpul dalam rangka ingin mengadakan perbuatan maksiat, seperti contohnya membunuh, ya, kemudian merampok, kemudian minum-minuman keras, kemudian mencuri, dan lain sebagainya. Syekh ini menggunakan cara tertentu yang belum dikenal, ya, yakni dengan cara mendendangkan as-sama'. Sama' ini at-talwir, yakni mendendangkan syair-syair zuhud, ya, dengan disertai duf. Di sini duf bila solasil, gendang tidak ada loncengnya, ya. Jadi bergendang, ya, ditabuh, ada tabuhannya, dibacakan kepada mereka, dan ternyata, ya, dari mereka atau banyak dari mereka yang bertobat, kemudian yang tadinya tidak sholat, ya, dan menunaikan beberapa kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut yakni dimubahkan, ya, dibolehkan? Fadilat Syekh, yakni Syekhul Islam rahimahullah, beliau menjawab dengan beberapa poin, di antaranya pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas atau saya baca dua hal, ya. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beliau berkata bahwa jawaban masalah ini dan yang semisalnya atau pokok, ya, pondasi dari jawaban dari permasalahan ini dan yang semisalnya itu ada beberapa pokok. Yang pertama yang harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu dan din yang hak agar Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ini yang pertama dan sudah kita baca. Dan yang kedua adalah dia menghabarkan kepada kita semua, memberikan kabar gembira akan mendapatkan saadah, kebahagiaan bagi orang yang mentaatinya. Kemudian memberikan kabar tentang orang yang memaksiati Rasul akan mendapatkan kecelakaan, ya, asyqawah. Pada pertemuan ini kita akan membaca yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga, beliau berkata, wa amara al-khalqa an yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'athahu bihi, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ذلك خير واحسن تاويلا. Artinya, pokok yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan, min dinihim, dari agama mereka, ila ma ba'athahu bihi, kepada apa yang Allah utus dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. ذَلِكَ خَيْرٌ, dan itu lebih baik, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, dan itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pokok yang empat ini, ya, kita diajarkan atau diajari oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya, memerintahkan kita semua, ketika kita berselisih, ketika makhluk berselisih, ketika manusia berselisih, ketika kaum muslimin berselisih, perselisihan ini harusnya dikembalikan kepada agama Allah, dikembalikan kepada Al-Quran, dan dikembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Ya, Allah berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, lihat Allah katakan di sini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang-orang yang beriman ketika berselisih, mereka mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul, mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak mereka dapati dalam diri mereka rasa sempit dari apa yang telah kau putuskan, ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul menerima. Berikutnya, yang keempat, ini pokok dari masalah yang sedang dibahas. Kita harus mengetahui pokok-pokok ini. Yang keempat adalah, wa akhbaru annahu yad'u ila Allahi wa ila siratihi al-mustaqim, dan Allah menghabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeru berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan kepada jalannya yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikutiku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan menapaki jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Jalannya Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Yani apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan ketahuilah bahwa semua perkara itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, misi pokok dari jawaban ini atau permasalahan ini, wa akhbaru annahu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perintah untuk berbuat baik, ya, dan melarang kemungkaran. Wa yuhillu at-tayyibati wa yuharrimu al-khaba'itha. Dan menghalalkan segala hal yang baik serta mengharamkan segala hal yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan aku akan tetapkan ia untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakah, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Mereka orang-orang yang beritiba, mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati tertulis, ya, pada sisi mereka dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sifat Nabi ini memerintahkan manusia, memerintahkan mereka berbuat baik dan mencegah mereka berbuat mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan membuang beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya. Wa'azzaruhu, dan yang memuliakannya. Wa'nasaruhu, dan yang menolongnya. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya atau bersamanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Syekh berkata, wa qad amara Allahu ar-rasula bikulli ma'rufin wa naha an kulli munkarin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan seluruh kebaikan dan melarang seluruh kemungkaran. Wa halla kullu thayyibin wa harrama kullu khabithin. Dan telah menghalalkan seluruh hal yang baik dan mengharamkan seluruh hal yang buruk. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dan telah sabit, ya, telah sabit, artinya telah sahih datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam as-sahih, bahwa beliau bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pun melainkan hak baginya atau atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan melarang dari keburukan, dari kemungkaran yang dia ketahui bagi mereka. Wa thabata 'an al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dan telah sahih hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, telah sabit, ya. Di mana beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulubu. Hati-hati kami menjadi takut. Wa dharafat minhal uyunu. Dan air mata kami bercucuran, artinya kami menangis. Qal, ya, dia berkata, fakulna, maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in, famadha ta'ahadu ilayna. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat dari nasihat orang yang ingin meninggalkan kita buat selama-lamanya. Artinya nasihat perpisahan. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Rasulullah SAW berkata, usikum bisam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Wa in fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Rasul berkata, ketika sahabat meminta, yakni wasiat kepada beliau, nasihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, usikum bisam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Dan sesungguhnya siapapun di antara kalian, ya, may ya'ish minkum, yang hidup ba'di setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan Rasul berkata, yani min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Tamassaku biha, tamassaku biha, yani pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu sesat. Ya, karena setiap perkara yang baru itu sesat. Dan telah sabit juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Ma taraktu min syai'in yub'idukum 'anil nari illa wa qad haddatsukum bihi." Aku tidak meninggalkan sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan aku telah sampaikan kepada kalian. Waqal, dan Rasulullah SAW berkata, taraktukum alal baydai layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, al baydai, sudah sangat jelas malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya. Jadi usul yang keempat ini berbicara tentang sifat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu, ya, sifatnya memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Menghalalkan yang baik-baik, seluruh yang baik dihalalkan, dan mengharamkan al-khaba'ith. Jadi, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebaikan melainkan sudah dijelaskan oleh beliau SAW. Tidak ada keburukan melainkan juga sudah dijelaskan oleh beliau SAW untuk dijauhi. Ini sudah dijelaskan oleh beliau SAW. Ini keyakinan dari keyakinan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tadi dalam surah Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kemudian wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Subhanallah. Ini sifat dari sifat Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam berkata di sini di halaman 206, wa syawahidu hadzal asli al-'azim al-jami' min al-kitab wa sunnati katsira. Kata beliau, dalil-dalil dari pokok ini, syawahid dari pokok ini, ya, yang luas, ya, maknanya yang besar, ya, itu sangat banyak dari kitab dan sunnah, sangat banyak. Wa tarjama alaihi ahli al-ilmi fil kutub kitab al-i'tisami bil kitabi was sunnah, dan ahli al-ilm telah memberikan yakni judul buku menjelaskan, ya, dalam kitab-kitab mereka, di antara dalam kitab Al-I'tisam, berpegang teguh dalam dengan kitab dan sunnah. Kama tarjama alaihi al-Bukhari wal-Baghawi wa ghairuhuma. Sebagaimana Al-Imam al-Bukhari, al-Baghawi dan yang selain keduanya telah melakukan hal itu. Faman i'tasama bil-kitabi wa sunnati kana min awliya'illahi al-muttaqin wa hizbihi al-muflihin wa jundihi al-ghalibin. Maka barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Kitab dan Sunnah, maka dia termasuk wali-walinya Allah yang bertakwa. Hizbuhu atau hizbihil muflihin, yani golongan Allah Subhanahu wa taala yang menang, yang beruntung. Wajundihil ghalibin, dan tentaranya yang menang. Wa kana as-salafu kamalikin wa ghairihi yaqulun as-sunnatu kasafinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. As-salaf seperti Imam Malik dan yang lainnya, mereka berkata bahwa sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Jadi para kaum salaf mengibaratkan sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ, barang siapa yang tidak mau menaikinya, ya, تَخَلَّف, tidak mau masuk ke kapalnya, maka akan, yakni tenggelam, غَرِق, dan tentunya binasa. Nah, kemudian, Al-Imam Az-Zuhri berkata, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ kana man mada min ulama'ina yakulun al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Az-Zuhri berkata, para ulama atau orang-orang terdahulu, ya, dari ulama kita berkata, al-i'tisamu bis-sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah merupakan kemenangan, merupakan keselamatan. Jadi najah merupakan keselamatan. Lihat bagaimana para ulama, yakni mereka memberikan, ya, memberitahu kepada kita untuk memegang sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi itu diungkapkan oleh Imam Malik seperti perahu Nabi Nuh. Sunnah Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh. Ya. Orang-orang yang di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang naik ke perahu itu, dia akan selamat. Dan orang-orang yang tidak mengikuti perintah Nabi Nuh, artinya tidak mau naik ke perahu tersebut, dia tenggelam dan binasa. Begitu juga sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. ya. Dan orang-orang yang tidak berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tenggelam dan binasa. Oleh karena itu, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam kesempatan yang lain dia berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Beritiba'lah kalian. Jangan melakukan bid'ah, jangan melakukan hal-hal yang baru. Faqad kufitum. Sesungguhnya itu cukup buat kalian. Kita lanjutkan. Idza 'urifa hadza fa ma'lumun anna ma yahdi Allahu bihi ad-dhalin wa yurshidu bihi al-ghawin wa yatubu bihi 'ala al-'asin la budda an yakuna fi ma ba'atha Allahu bihi rasulahu min al-kitabi wa sunnati wa illa fa innahu law kana ma ba'atha Allahu bihi ar-rasula la yakfi fi dhalika la kana dinur rasuli naqisan muhtajan tatimmatan. Apabila hal ini telah diketahui, maka sesuatu yang sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat, membimbing membimbing dengannya, yakni orang-orang yang tersesat, menerima taubat orang-orang yang bermaksiat, la budda, ini harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus dengannya rasulnya dari Alkitab dan Sunnah. Kalau tidak, maka ya, law kana ma ba'athallahu bihi ar-rasula la yakfi fi dhalik, ya, kalau misalkan tidak cukup dengan apa yang Allah utus ya rasul dengannya, yakni maka agama rasul itu maka kurang, ya, agama rasul kurang, butuh penyempurna. Butuh apa? Penyempurna. Ini tentunya sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi agama Rasulullah SAW itu sudah sempurna. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi an yu'lam, hendaknya diketahui, anna al-a'mala as-salihata amara Allah biha amra ijabin aw istihbabin. Dan diketahui bahwa amal-amal soleh itu yang Allah perintahkan ada bentuknya perintah wajib atau bentuknya perintah yang istihbab, yang sunnah. والأعمال الفاسدة نهى الله عنها والعمل dan sedangkan amal-amal yang rusak itu dilarang oleh Allah. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشرع حكيم. Sedangkan amalan yang mengandung maslahat dan mafsadat, ya, maka syariat kita syariat yang maha bijak, yang bijaksana. فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَتُهُ عَلَى مَسْلَحَتِهِ لَمْ يُشَرِّعْهُ. Kalau kemaslahatannya melebihi, yani mengalahkan maksudnya, mengalahkan atau melebihi mafsadatnya, maka disyariatkan. Kalau mafsadatnya melebihi maslahatnya, maka tidak disyariatkan. Bahkan dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 216, Allah berfirman, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Telah diwajibkan atas kalian, yakni berperang. Dan itu kalian tidak sukai. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Bisa jadi kalian membenci sesuatu itu lebih baik buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu itu buruk buat kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Ya. Ini ada maslahatnya. Masalah jihad walaupun tidak suka ada maslahatnya, maslahat lebih besar, oleh karena itu Allah syariatkan. Sebaliknya tentang khamr dan maisir, ketika Allah berfirman tentang khamr dan maisir, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan tentang maisir, tentang khamr yakni minuman keras dan tentang perjudian. Allah berfirman, katakanlah, di dalam keduanya, ya, ada apa? Dosa yang besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Allah jelaskan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Walihada, oleh karena itu, harramahuma Allahu ta'ala ba'da dhalik. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan keduanya setelah itu. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه. Dan demikian juga apa yang dipandang oleh manusia dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka mesti kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa illa falau kana naf'uhu a'zama ghaliban ala dararihi lam yuhmilhu syari'. Ya. Seandainya manfaatnya lebih besar daripada kemudaratannya, maka tidak diihmalkan oleh syariat. Ya. Kalau yakni manfaatnya lebih besar daripada kemudaratannya, tidak dilalaikan oleh syariat. Lam yuhmilhu syari'. Fa innahu hakimun, karena dia bijaksana. La yuhmilu masalihad din, ya, tidak melalaikan kemaslahatan-kemaslahatan agama. Wa la yufawwitul mu'minin ma yuqarribuhum ila rabbil alamin, dan tidak membiarkan kaum mukminin dari apa-apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, satu lagi, ya, satu paragraf lagi. Syekh berkata, "Idza tabayyana hadza," apabila hal ini sudah jelas, "fanaqulu lis-sa'il," maka kami katakan kepada yang bertanya, "Inna asy-syaikha al-madzkura qasada an yutawwiba al-mujtami'ina 'ala al-kaba'ir, falam yumkinhu dhalika illa bima dzakarahu min at-tariq al-bid'i, yadullu أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها." Kata beliau, maka kami katakan kepada yang bertanya, sesungguhnya syekh tadi yang disebutkan, yang ingin membuat orang-orang yang berkumpul itu menjadi taubat, masyarakat jadi taubat dari dosa besar, dan tidak mungkin melakukannya kecuali dengan apa yang tadi disebutkan dari cara yang bid'ah, ya, ini menunjukkan bahwa syekh tadi jahil, artinya tidak mengerti tentang cara-cara yang sesuai dengan syariat, yang dengannya para orang, para ahlul maksiat, yakni bertobat. Aw ajizun anha, atau dia orang yang lemah, tidak mampu. Ya, orang yang lemah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والصحابه والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من اهل الكفر والفسوق والعصيان. Sesungguhnya Rasul, para sahabat dan tabi'in, mereka dulu mendakwahi orang-orang lebih buruk dari mereka, dari ahlul kufur dan ahli kefasikan dan ahli maksiat. Turuk syar'iyyah allati aghnahum Allah biha anit turuk albid'iyyah, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan mereka dengannya dari cara-cara yang bid'ah. Fala yajuzu an yuqal, tidak boleh dikatakan, innahu laysa fit turuk syar'iyyati allati ba'atha Allah biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yatubu bil 'asah. Enggak boleh dikatakan, ya, bahwasanya tidak ada dalam cara-cara syariat yang Allah utus dengannya Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi taubat orang-orang yang bermaksiat itu dengan cara-cara syari. Tidak boleh. Ini hukumnya haram dan tidak boleh kita lakukan. Anda kira cukup sampai sini, ya? Karena masih panjang, masih dua halaman lebih lagi, dua halaman setengah lagi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena jawaban beliau Syekhul Islam penuh dengan kaidah-kaidah yang sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Ini kita baca pelan-pelan insyaallah taala, ya. Karena kita ingin mengambil ilmu dari pertemuan ini. Ya. Jadi baik kita membaca kitab-kitab ulama dan mengetahui kaidah-kaidah yang mereka berikan walaupun kita baca, daripada kita ngarang-ngarang misalkan, ya, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Ana serahkan kepada akhuna Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo, untuk sambungkan, kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz. Ustaz, kalau seorang syekh yang Ustaz jelaskan tadi berdakwah menggunakan rebana atau kendang saja tidak boleh. Lalu bagaimana kita menyikapi yang sekarang ini? Ada sebagian pendakwah mendakwahkannya dengan menari, kadang dengan langgam-langgam yang berasal dari daerahnya masing-masing, untuk menarik masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ya, sama saja jawabannya, ya. Jadi pertanyaan tersebut sama dan jawabannya sama, ya. Ketika pertanyaan sama, jawabannya sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk, membawa hidayah dan agama yang lurus, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika dalam surat Al-Maidah, ya, ketika menjelaskan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pokok yang pertama. Kita harus yakini bahwa agama Islam sempurna. Tidak butuh tambahan. Dan jangan dikurang-kurang. Kemudian Allah menghabarkan orang yang mentaati Rasul dapat kabar gembira berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, ya, yang mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan asyqawah. Yani di hidupnya akan sengsara. Nah, kemudian ketika ada perselisihan. Ini untuk mengatakan bahwa kalau ada perselisihan, kita kembalikan ke mana? Ke Quran dan Sunnah. Karena dia mengatakan kan boleh kan itu. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Rasul menyeru orang kepada Allah dan jalan yang lurus. Jalannya Rasul itu jalannya lurus. Kemudian sifat-sifat Rasul juga tadi masya Allah. Ya. Nah, dari sini semua kita tahu bahwa Rasul SAW sudah mencontoh dalam berdakwah. Ada cara-cara syar'i. Ada cara-cara syar'i. Dan Syekh tadi yang menggunakan kendang, ya, tanpa lonceng di saat itu yang namanya talbir, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa awal itu terjadi di Baghdad. Ya. Syair-syair zuhud agar orang tobat, ya. Agar orang tobat. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukannya, ya. Kata Syekh tadi, imma jahil, mungkin dia jahil karena tidak ngerti turuk syar'iyah, yani jalan-jalan syariat, atau ajiz, atau karena tidak bisa melakukan cara yang sesuai dengan syariat, atau nanti kita baca beliau berkata, atau karena ada maksud tertentu, ada tujuan lain, ingin menjadi pemimpin lah, atau ingin menguasai orang untuk memakan harta manusia dan kebatilan. Ini buat tiga hal ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam, orang yang berdakwah dengan cara-cara yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu dari tiga kemungkinan ini. Imma jahil, bisa karena dia tidak tahu tentang cara-cara yang sesuai dengan syariat. Makanya orang jahil la yu'ti faqidu syai' la yu'ti. Orang yang berdakwah harus berilmu. Yang kedua, ya, imma ajiz anhu, atau dia itu lemah, tidak bisa melakukan dakwah. Yang ketiga adalah karena ada tujuan yang jelek, tujuan yang rusak. Nah, kemudian sikap kita juga, kalau kita bisa berdakwah, kita dakwahi. kita dakwahi, ya. Kemudian kita sampaikan yang syar'i, ya, dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum illati hi ahsan, ya. Jadi tidak ikut-ikutan dan terus kita berdakwah dengan dakwah sesuai dengan sunnah, karena kita dakwah karena kita tidak boleh menambah-nambah dan mengurang-urang apa yang sudah ada dalam Islam. Nah, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan masih kita berikan satu lagi, Ustaz, ya, kesempatan satu lagi untuk Anda, silahkan dimanfaatkan untuk menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silakan, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan, pertanyaannya. Ya, Pak Ustaz, apa benar terjadinya peperangan di Timur Tengah sana itu akibat kaum muslimin tidak mempunyai jiwa kebangsaan dan rasa nasionalisme terhadap negeri mereka masing-masing? Karena banyak tokoh agama di negeri ini selalu mengkoar-koarkan semangat nasionalisme dan menjauhkan umat untuk mengenal dan mencintai seluruh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika seluruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegakkan oleh kaum muslimin di negeri ini, maka pasti akan terjadi perpecahan, sebab negeri ini telah mengakui beberapa agama yang sah untuk dianut oleh penduduk NKRI ini, sehingga ada istilah Islam radikal. Padahal jika kita lihat arti kata radikal dalam kamus bahasa Indonesia, artinya sama sekali atau tindakan menyeluruh atau cermat dan teliti pada soal yang terkecil sekalipun. Jadi jika dalam kata konteks kata radikal seperti yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, maka seluruh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pastilah radikal, karena seluruh sunnah itu mencakup tindakan yang lurus, cermat dan teliti pada soalan terkecil sekalipun. Jadi konteks kata radikal itu kan tidak ada negatifnya gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Naam. Saya bertanya kepada semuanya, kita ini beragama apa? Jawabannya Islam. Nah, taib. Islam. Islam, siapa Rabbnya? Jawabannya Allah. Satu. Allah. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak membiarkan makhluknya beragama ngarang-ngarang. Ya kan? Tidak membiarkan ngarang-ngarang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing kita, membimbing umat manusia. Membimbing umat manusia. Nah, ini perlu diingat. Membimbing kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh beriman kepada Islam itu sebagian dan kufur sebagian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Dan syaitan itu ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dan syaitan tidak suka kecuali kalau manusia itu berada di jalan kesesatan. Sehingga apa? Sehingga masuk ke dalam neraka. Nah, tinggal kita pilih jalan mana yang kita tuju. Karena ada dua jalan. Jalan al-haq, jalan Nabi Muhammad SAW, dan jalan kebatilan. Ya, kan di akhirat pun ada dua, ada tariqun fil jannah wa tariqun fis sa'ir. Afariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok besar masuk surga, ada kelompok besar masuk neraka. Tinggal pilih. Ya. Nah, طيب tentang masalah radikal itu definisi harus dilihat lagi. Kemudian juga definisi radikal itu kan juga harus di apa namanya? Cermati kan itu. Karena kalau radikal ya, radikal itu yang tadi dimaknakan semua agama kena. Kan gitu. Sebenarnya kalau mereka mau melakukan adil kan gitu. Sekarang gini, kita tidak bicara masalah radikal, ya. Dan tentunya ini adalah istilah yang dikeluarkan oleh sebagian manusia untuk tujuan tertentu. Nah, yang kita harus ketahui adalah kewajiban kita yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita belajar tentang Islam yang benar, belajar tentang agama yang hak. Dan Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Itu yang kita ketahui dari agama Islam. Menebarkan salam. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Nabi Muhammad SAW juga disifati dengan itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Di alam semesta. Nah, dan kita ya harus memiliki akidah, keyakinan, ya, keyakinan yang mantap. Karena di Al-Quran manusia dibagi tiga. Di awal surat Al-Baqarah dibagi tiga. Ada mukmin, ada kafir, dua ayat, ayat 6 dan 7. Ada munafik. Nah, kita ikut yang mana? Ada mukmin, ya, ada kafir, ada munafik. Yang munafik itu, yang kafir jelas, yang kafir jelas, zahir dan batinnya kafir. Yang mukmin jelas juga, zahir dan batinnya beriman. Yang munafik tidak jelas, zahirnya beriman, zahirnya iman, tapi menyembunyikan kekafiran. Dan Allah ancam orang-orang munafik dengan apa? Dengan api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafik itu mereka berada di keraknya api neraka. Ya. Sekarang gini. Orang yang berpegang teguh dengan Islam. Ya. Ini dituduh misalkan tidak toleransi lah, dituduh keras lah dan seterusnya, ya, ini tidak benar, tidak benar. Karena keras dan seterusnya ini relatif, ya, relatif, dan sesuatu yang tidak pas bagi seseorang dikatakan keras, bagi seseorang lain mengatakan tidak keras. Nah, ini, ya, ini yang harus dipahami. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya kebaikan, keindahan. Semuanya kebaikan, semuanya keindahan. Dan al-i'tisami bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu sebuah, yakni najah, sebuah apa namanya, keselamatan, sebuah keselamatan. Nah, itu. Bahkan tadi Imam Malik berkata apa? Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Sunnah seperti perahunya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, berapa banyak orang yang tidak percaya sama Nabi Nuh? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang beriman kepada Nabi Nuh cuma yakni puluhan orang, bahkan dia mengatakan 12 orang. Coba bayangkan. Ya? Orang semuanya mengingkari dakwah Nabi Nuh, sunnahnya Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh. Mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya dan seterusnya. Menghina dan seterusnya. Ya. Tetapi yang mengikuti Nabi Nuh tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada risalah yang dibawa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, zahiran wa batinan, mereka selamat. Dan akhir dari orang yang tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh, mereka celaka dunia dan akhirat. Jadi, Islam itu mengajarkan keindahan. Oleh karena itu, ya, sebenarnya orang yang berpegang teguh dengan Islam ini dari sisi lain, ya, Anda akan berbicara dari sisi lain, ya, karena akidah-akidah juga. Ada tuduhan mengatakan bahwa Islam ini tidak toleransi. Tidak toleransi. Ini tidak benar juga, ya. Tidak benar. Kemudian ada di antara kita kaum orang Islam sendiri mengatakan, ya, ya. Bisa jadi dari kaum munafikin, ya, mengatakan bahwa kita, ya, tidak boleh merasa benar sendiri, misalkan gitu. Kemudian bahwa semua agama itu sama, misalkan gitu. Ya, yang mengatakan benar sendiri itu emang surga milik sendiri, kan gitu. Nah, jadi semua agama sama dan harus toleransi. Ini akidah yang menyimpang. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, dan bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. Ya. Orang yang mengatakan kita harus toleransi, betul toleransi, tapi dengan dalil semua agama sama, ya, ini sekali lagi menyimpang. Menyimpangnya apa? Perhatikan. Al-Quran mengatakan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan termasuk orang yang merugi kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah mendengar tentang keberadaanku siapapun dari umat ini, umat dakwah. Baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati. Wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia termasuk penduduk api neraka. Maka dia termasuk penduduk api neraka. Nah, lihat, orang yang mengatakan semua agama sama, ya, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan akal. Atau, maaf saya agak kasar dikit, lebih bodoh dari orang yang buta warna. Lebih bodoh dari orang yang buta warna. Ya. Orang yang buta warna, kalau dia tidak ngerti warna merah, warna hijau, ya, warna apa namanya, warna kuning, dia celaka di dunia. Tapi kalau misalkan orang yang buta agama, bisa celaka di akhirat, ya, dengan alasan semua agama sama, toleransi, begitu. Tentang toleransi, Islam nggak usah diajarkan. Islam paling ngerti toleransi. Anda kasih contoh. Saya pakai peci warna hitam. Ya kan? Antum, siapa namanya? Ari. Saya tanya, ini peci warnanya apa? Hitam. Saya tanya ke pemirsa, ini peci warnanya apa? Ya. Jawabannya hitam. Datang misalkan seseorang, misalkan dokter, misalkan orang dari sebuah perguruan tinggi, lulusan Amerika misalkan. Pak, saya tidak setuju dengan pernyataan Bapak peci itu warnanya hitam. Ya? Tapi saya yakin peci yang Bapak pakai warnanya putih. Nah, gitu. Tapi pernyataan fulan ini betul atau salah? Salah. Ya kan? Salah. Muncul orang berkata, jangan salah menyalahkan. Semua warna sama. dokter ini yang mengatakan warnanya putih, Ari yang mengatakan hitam, sama saja. Toleransi. Kan gitu? Datang lagi seseorang. Saya enggak sependapat dengan dokter ini dan antum. Saya mengatakan peci ini warnanya merah. Ya gitu. Kita katakan apa salah. Ya kan? Orang yang menganut semua agama sama, dia akan berkata, enggak usah saling salah menyalahkan. Semua warna sama. Kan gitu. Semua warna sama dan seterusnya. Dengan alasan toleransi semua warna sama. Ini orang yang buta warna, enggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Gimana coba dia kalau naik motor, naik mobil di lampu merah? Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Pas lampu merah, dia jalan terus. Celaka. Misalnya tabrakan. Mas, kamu tadi lampu merah. Kenapa jalan terus? Dia bilang apa? Semua warna sama. Terus penganut toleransi berkata apa? Betul, semua warna sama. Enggak boleh hilang tuh, Pak Polisi enggak boleh hilang tuh. Karena semua warna sama. Ya, dia berpendapat warna tadi itu hijau putih terserah dia. Tadi bukan merah, tadi saya katakan itu warnanya hijau misalkan. Nah ini, dia akan berantakan. Akan berantakan. Nah, saya berbicara macam ini karena ingin bahwa kita ini punya prinsip. Punya prinsip. Umat Islam, prinsipnya kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya enggak berbicara tentang agama lain. Ya. Islam itu katakanlah sesungguhnya solatku wa nusuki ibadahku sesembelihanku hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang toleransi betul. Ya. Masya Allah, kita meyakini bahwa Islam benar, sunnah benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk seperti kita dengan kekerasan. Misalnya datang ke orang yang non Muslim misalkan, ya, misalnya ke Kristen misalkan, kamu bukan Islam ya, masuk Islam kalau enggak saya pukul. Kalau enggak, saya bunuh misalkan. Boleh enggak seperti ini? Tidak boleh. Kamu masuk Islam ya? Kalau enggak, saya bom. Saya ledakkan ya, bom misalkan. Boleh tidak? Haram. Enggak boleh. Ya. Justru Masya Allah, ya, di Ahlus Sunnah sangat mengetahui. Sangat-sangat mengetahui dan mengajarkan bagaimana bersikap baik, ya, itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti tidak boleh kita membunuh kafir zimmi. Kata Rasulullah SAW apa? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Dia tidak bisa mencium bau surga. Bahkan kebalikannya. Orang yang jauh dari sunnah, ini bisa radikal. Ini bisa radikal. Karena apa? Antum tahu. Para pemirsa dan para pendengar tahu. Pembunuhan, pertumpahan darah, di zaman dulu, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, karena apa? Karena tidak memegang sunnah Nabi SAW. Dan tidak memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya melakukan bid'ah. Dalam sunan Ad-Darimi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu menasihati sebagian orang yang duduk-duduk di masjid, pegang kerikil, baca sabihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Tasbih. Halilu mi'ah, tahlillah kalian 100 kali. Takbirlah kalian 100 kali. Kan gitu. Kemudian dinasihati sama Abdullah bin Mas'ud, sampai di akhir riwayat tadi, perawi berkata, "Ra'aitu amata ulaik yuta'inuna yawman nahrwan ma'al khawarij." Saya lihat kebanyakan mereka itu berperang, memerangi kami, membunuhi kami di hari Nahrwan bersama kaum Khawarij. Kenapa mereka radikal? Ya, kenapa mereka suka membunuh? Karena menyimpang dari Islam yang hak, menyimpang dari sunnah. Yang salah adalah orang tidak mengerti tentang sunnah yang hakiki, bagaimana sunnah yang benar. Oleh karena itu, siapapun kita, ya, harus mendakwahkan Islam dengan dakwah yang benar, ya, rahmatan lil alamin. Yang kedua, siapapun di antara kita yang punya kedudukan, tidak boleh asal-asalan ngomong, tidak boleh berbicara dengan hawa nafsunya. Karena apa? Karena ketika ngomong atau bicara dengan hawa nafsunya, menghukumi atau berbicara tanpa benar dengan hawa nafsunya, pernyataannya akan diikuti oleh manusia dan dosanya akan bertambah-tambah, dan dia ketika meninggal akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas keluangan waktu di kesempatan pagi hari yang telah menyampaikan pembahasan bermanfaat dan dengan sabar menjawab satu demi satu pertanyaan yang telah masuk. Ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di program acara yang berikutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ada di sekeliling kita. Allah itu ada di hati kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Kacamata Islam. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan